Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna yirdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ma ba'd. Selanjutnya walima ruya an Umar, dan berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Umar, annahu qala li amilihi Sufyan, bahwa sesungguhnya Umar mengatakan kepada amilnya, amil zakat, yaitu petugas zakat yang ditunjuk oleh pemerintah, oleh Khalifah Umar. Amilnya bernama Sufyan. Yaitu Sufyan bin Abdullah Thaqafi. Sufyan tersebut lengkapnya Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Amilnya Umar. Kata Umar kepada Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, qul li qawmik, qul, katakan, li qawmik, kepada kaummu, inna, sesungguhnya kami, nada'u lakum ar-rubba, nada'u lakum ar-rubba, nada'u yani natruku, kami meninggalkan, ya, lakum, untuk kalian, ar-rubba. Apa itu rubba? Sudah lewat ya penjelasannya. Ar-rubba wazannya fu'la. Seperti hubla. Rubba adalah, sudah lewat itu. Hiya allati turabbi waladaha. Yaitu, yang baru saja melahirkan. Masih mengasuh. Ya, anaknya yang masih kecil. Jadi dia dibutuhkan oleh anaknya yang kecil, jadi tidak boleh diambil untuk zakat. Nah, wal makhidho, apa al makhidho? Ya, al makhidho yang hamil. Wa dhatal lahmi, dan hewan yang berdaging. Ya, sudah lewat itu, ya. Bahwa tidak boleh diambil yang al-akulah. Naam, al-akulah yaitu as-samin al-mu'addal lil-akl. Yang memang gemuk, hewan yang gemuk yang disiapkan untuk dimakan dagingnya, yang berdaging, gemuk. Ya, itu jangan diambil. Ya. Wa fahlal ghanam. Wa fahlal ghanam. Pejantan. Kambing. Itu jangan diambil. Karena itu dibutuhkan untuk mengawini kambing-kambing betina. Supaya berkembang biak. Karena hewan ternak ini yang diambil zakatnya. Sebagaimana kita telah lewati. Syaratnya adalah hewan yang diternak dengan tujuan untuk dikembang biakkan. Untuk dikembang biakkan dan diperah susunya. Jadi jika pejantannya diambil sebagai zakat, dikeluarkan sebagai zakat, nah, tujuan pemilik, ya, beternak untuk mengembangbiakkan ternaknya akan terganggu karena pejantannya diambil. Oleh karena itu tidak diambil pejantannya, ya. Wa na'khudhu, dan kami akan mengambil al-jada'a wath-thaniyah, al-jada', ya, dan ath-thaniyah. Masih ingat al-jada' pada kambing, kambing yang jenisnya domba yang usianya lebih dari 6 bulan. Thani, ya, yaitu al-musin, ha? Dari kambing usianya lebih dari 1 tahun. Baik. Adapun pada sapi jada yaitu tabi' yang usianya telah lebih dari satu tahun, tani musin yang usianya lebih dari dua tahun. Baik, itu yang diambil. Karena itu pertengahan, ya, usia itu. Wadzalika wasatun bainana wa bainakum fil mal. Dan itu wasatun pertengahan, ya, bainana antara kami wa bainakum dan kalian fil mal dalam hal harta. Jadi tidak ada yang terzalimi. Tidak ada yang termudaratkan. Baik pemilik harta tidak terzalimi, tidak termudaratkan ternaknya, begitu pula fakir miskin yang diberi zakat juga tidak terugikan, diberi yang pas, yang pertengahan. Ya, hanya saja atsar Umar ini sudah disyaratkan di sini oleh para penulis dengan sigat lima ruwiyah berdasarkan apa yang diriwayatkan. Ya, ayib, yakni ditinjau dari segi riwayat, atsar Umar ini dhaif. Wallahu a'lam pandangan para penulis, karena memang sebagian ahli hadis menilai hadis ini sahih, menyangka hadis ini sahih, termasuk An-Nawawi. Ini atsar Umar, ya, hadis mauquf, ucapannya Umar kepada siapa? Amilnya yaitu Sufyan bin Abdullah Tsaqafi. Ini dikeluarkan oleh diantaranya oleh Malik dalam Al-Muwatta, ya, dan juga At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Atsar Umar ini dikeluarkan oleh Malik dalam Al-Muwatta, juga oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Sebagaimana tadi disampaikan, sebagian ahli hadis menilai sahih atsar ini, diantaranya An-Nawawi dalam Al-Majmu'. An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', Majmu' Syarhil Muhadzab, menilai atsar ini sahih. Tetapi hakikatnya dalam sanadnya ada rawi yang majhul. Dalam sanad ada rawi yang statusnya majhul. Majhul, tidak dikenal. Ya. Yaitu Ibnu Abdillah. Atau, nah, intinya di situ disebutkan, ya, isyarat saja bahwa di situ dalam sanad ada rawi yang disebutkan ibnu, ya, ibnu fulan gitu. Ibnu fulan. Putranya fulan. Nah, putranya fulan berarti tidak diberi nama, siapa putranya fulan ini? Ya. Tidak diketahui namanya, berarti kan majhul. Yang lainnya roi-roinya thiqah, tetapi ini yang majhul ini. Nah, oleh karena itu Al-Haythami menyebutkan bahwa pada saatnya ada rawi tanpa nama. Jadi ada rawi yang majhul, tidak dikenal, berarti dari segi sanad dhaif. Ya, atsar ini dhaif karena ada rawi yang tidak dikenal, majhul. Namun dari segi makna, barakallahu fikum, dari segi makna, kandungan makna atsar ini benar. Dari segi kandungan makna benar. Baik. Ada hadis lain selain ini, ini subhanallah enggak disebutkan oleh mereka, oleh penulis kitab, padahal ada hadis yang marfu'. Ya. Dari Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu hadis Anas bin Malik. Riwayat Al-Bukhari. Ya. Wala yukhraju fi shadaqati harimatun. Wala yukhraju fi shadaqati harimatun. Tidak boleh dikeluarkan dari hewan itu zakat, ya, berupa hewan yang harimah. Harimah yang tua renta, yang sudah ompong. Yang tua renta yang sudah ompong. Sudah lewat juga disebutkan itu al-kabirah al-harimah. Al-kabirah al-harimah, ya, ini yang sudah tua renta, yang sudah ompong. Wala, jadi wala yukhriju fi shadaqati harimatun wala dhatu awar. Wala dhatu awar, dan tidak boleh dikeluarkan yang cacat. Dhatu awar yaitu yang cacat. Wala taisun. Wala taisun, dan tidak boleh dikeluarkan yang tais. Tais itu pejantan. Ya. Tais adalah pejantan. Jantan, ya. Kemudian baik. Wala taisun illa an yasha'al musaddiq. Wala taisun illa, dan tidak mengeluarkan pejantannya, yang jantan, illa an yasha'a al musaddiq, kecuali pemilik harta itu sendiri yang menghendaki. Kecuali jika pemilik harta itu sendiri yang menghendaki mengeluarkan jantannya, enggak masalah. Ya. Nah, ini hadis Anas riwayat Al-Bukhari. Baik, sebagai tambahan faedah. Tadi atsar Umar sebenarnya dijelaskan dari segi sanad ada kelemahan, tetapi dari segi makna benar. Baik, kita selesai dari masalah ini. Kita lanjut. Kita ingin menyelesaikan masalah yang terakhir. Al-masalah rabi'ah. Tapi sebelum lanjut ke sini, ana ingin merojaah sedikit mengenai nisab ghanam kambing. Kan ana sebagian dari antum ada yang kurang faham. Coba, berapa nisab paling rendah kambing? Dan sebelum itu, ya, sekaligus ana tambahkan, susulkan penjelasan bahwa dalam perhitungan nisab, semua jenis kambing disatukan jadi satu, ya. Artinya punya domba, punya kambing biasa, kambing kacang, kambing jawa, itu disatukan jadi satu dalam perhitungan nisab. Kambing dan seluruh jenisnya, dombanya, kambing biasa, kambing kacang, jawa, dijadikan dari satu. Disatukan jadi satu dalam perhitungan nisab. Begitu pula sapi, semua jadi sapi, termasuk kerbau, ya, disatukan. Jadi punya 20 sapi, 10 kerbau memenuhi syarat termasuk saimah, dipelihara untuk diternak, dikembangbiakkan, bukan untuk dijadikan pekerja, kerbau pekerja, sel pekerja, ya, memenuhi syarat-syarat, 20 sapi, 10 kerbau, berarti mencapai nih, nisab 30. Nah, begitu pula halnya unta, seluruh macam unta dijadikan jadi satu dalam perhitungan nisab. Baik. Nah, sekarang kembali ke murojaah nisab kambing, karena ini yang sedikit agak sulit dibandingkan yang sapi. Ya, nisab minimalnya berapa? 40 ya, keluar satu. Ya, berapapun lebihnya itu waksun, tidak terkena zakat sampai mencapai nisab berikutnya. Berapa? 121. Itu nisab berikutnya. Mencapai 121, keluar 2 ekor. Berapapun lebihnya tidak terkena zakat. Ya, tetap 2 maksudnya. Lebihnya itu adalah waksun sampai mencapai nisab yang berikutnya, yaitu berapa? 201. Maka keluar berapa? 3. Berapapun lebihnya, ya, itu waksun tidak terkena zakat. Nah, baik. Nisab berikutnya adalah 300, dalam arti 300 ke atas perhitungan pengeluaran zakatnya itu punya perhitungan yang berbeda. Perbedaannya di mana? 300 ke atas itu per 100-nya keluar 1. Jadi berapapun lebihnya, jika tidak cukup 100 maka tidak keluar 1. Yang mencapai 100 keluar 1. Ini sudah perubahan perhitungan. Dari sisi mana perubahan perhitungannya? Kalian perhatikan, di awal nisab terendah kan hanya 40 kan? 40 sudah bisa keluar 1. Ya, sampai mencapai 121. 121 baru keluar 2. Ya. Nah. Tetapi ketika sudah 300 ke atas, maka per 100-nya keluar 1. Jadi 201 tadi berapa? 3 ekor. 300 berapa ekor? 3. 301 3 ekor. 350 berapa ekor? Tetap 3, karena kalau sudah 300 ke atas itu per 100 satu ekor. Jadi 350 satu ekor. 399 berapa ekor? Keluar zakatnya. Tetap 3. Jadi antum bisa bayangkan ini waksun yang paling besar. Dari 201 keluar berapa? 3. Rentangnya sampai 399 masih keluar 3. Berapa selisihnya itu? Selisihnya itu 198 ekor. 198 ekor itu waksun tidak ada zakatnya. Ini waksun yang paling besar di kambing. Sampai mencapai berapa? 400. 400 berarti keluar berapa? Per 100-nya 1. Berarti 400 keluar berapa? 4. Berapapun lebihnya tidak terkena zakat sampai mencapai 500. 500 per 100-nya 1 berarti berapa? 5. Dan seterusnya. Bisa difahami? Nah. Mudah-mudahan sudah difahami. Sekarang kita masalah yang terakhir, al-mas'alatu rabi'atu. Masalah yang keempat, fil khalqah, tentang penggabungan. Ya. Khalqah itu penggabungan, percampuran. Fi bahimatil an'am, pada hewan ternak. Khalqah, percampuran, penggabungan ini hanya di hewan ternak. Ya, hanya di hewan ternak. Ya. Wa hiya 'ala naw'ain, dan ini terbagi menjadi dua macam. An-naw'ul awwalu, jenis yang pertama, khalqatu a'yan. Khalqatu a'yan Ya. Campuran dalam bentuk ayan, yaitu campuran hewan ternaknya yang bercampur. Ayan, yakni percampuran hewan-hewan ternak itu. Apa maknanya? Wahia, ini nanti akan difahami dengan definisi ya. A'yan itu jamak dari a'in, secara makna bahasa ya, a'yan jamak dari a'in itu zat, yakni zatnya hewan-hewan itu bercampur jadi satu. Yaitu an yakunal malu mushtarakan baina tsnaini fil milki. An yakunal malu, harta itu ya, hewan ternak itu mushtarakan, dimiliki, mustarakan baina tsnaini fil milk, yakni dimiliki ya oleh dua orang secara berserikat. Fil milk dalam hal kepemilikan, mustarakan yakni perserikatan baina tsnaini, antara dua orang, fil milk dalam kepemilikan. Harta itu adalah perserikatan antara dua orang, baina tsnaini fil milk dalam hal kepemilikan. Dan bentuk perserikatan itu musya'an. Musya'an bainahuma, tanpa terpisahkan di antara mereka berdua. Yani tidak terpisahkan bahwa hewan yang ini miliknya ini, hewan yang ini miliknya ini. Enggak. Semuanya milik bersama, masing-masing ada, misalkan ini setengah gitu ya. Ini hewan ternak sekian. A punya hak setengah di situ. B juga punya setengah, jadi masing-masing haknya setengah. Tapi yang mana hewannya punyanya A, yang mana B, enggak ditentukan. Ya, musya'an, menebar di semua. Musya'an artinya menebar. Menebar tanpa penentuan. Musya'an menebar tanpa penentuan di antara hewan-hewan itu. Nah. Lam yatamayyaz. Tidak terpisahkan. Tidak terbedakan. Nasibu ahadihima anil akhar. Bagian salah satu dari keduanya dari yang lain tidak terpisahkan. Tidak terbedakan. Tidak terpilah. Tidak terpilah yang mana bagiannya A, mana bagiannya B. Masing-masing punya hak, ini setengah, tapi yang mana? Yang ini, yang itu, yang ini? Enggak terbedakan, enggak terpilah. Ya. Wa takunu khalfatul a'yan bil irs, dan campuran a'yan, yang disebut a'yan ini, ya. Bil irs itu bisa terjadi dengan sebab warisan. Ya. Ayahnya meninggalkan dua putra. Kemudian dia punya hewan ternak. Gitu ya. Hewan ternak kambing misalkan 201 misalkan. Hah, atau berapa? 250 atau berapa? Nah. Dua putranya. Kan yang mewarisi mereka berdua kan. Kemudian dibagi rata di antara mereka berdua. Ini dapat setengah, ini dapat setengah. Nah, yang mana bagiannya di situ? Enggak ditentukan. Pokoknya milik bersama. Yang jelas bagiannya ini setengah di situ, bagiannya ini setengah, dan tidak ditentukan yang mana. Itu ya, contoh khatatu a'ya al-ayan bil'il. Wa takunu bisyira, dan bisa jadi dengan cara pembelian. Dua orang berserikat ya untuk membeli hewan bersama-sama, masing-masing punya bagian, ini misalnya setengah, ini setengah misalkan ya, tapi tidak dipilah, pokoknya itu semua milik kita sama-sama, dari situ saya setengah, kamu setengah. Nah, gitu. itu khalfatu a'yan. Jadi misalkan ada yang mati satu, yang mana yang hilang bagiannya? Siapa sih deh kalau ada yang mati satu? Sama-sama kehilangan. Sama-sama kehilangan, ditanggung bersama. Karena tidak dibedakan bahwa yang ini punyanya A, yang itu punyanya B, sehingga dikatakan, oh yang mati punyamu, enggak. Jadi sama-sama kehilangan, nah ditanggung bersama. Faham ya? Itu khaltatu a'yan. Wa na'utsani khalfatu awsaf. Ya, percampuran sifat bukan zat. Kalau di atas kan percampuran zat. Zat hewannya, ya. Kalau ini percampuran sifat. Wa hiya an yakuna nasibu kullin minhuma mutamayyizan ma'rufan. Yaitu an yakuna nasibu bagian kullin minhuma masing-masing dari kedua orang yang berserikat itu mutamayyizan terpilah ma'rufan diketahui yang ini hewan-hewan yang ini bagiannya A, hewan-hewan yang itu bagiannya B wa yajma'u bainahuma aljiwaru faqat dan yang menggabungkan keduanya yang mencampurkan keduanya adalah karena ya bercampur bersama. Nah, hidup bersama dengan syarat-syarat yang akan disebutkan, kandangnya sama, ya, tempat gembalaannya sama, pemerahannya sama, tempat merahnya sama, semuanya sama. Jadi hidup bersama-sama aljiwa. Ya, jadi dari segi sifat-sifatnya saja bercampur, tapi sebenarnya zat-zat hewannya itu jelas siapa yang memiliki. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini miliknya A. Yang itu miliknya B. Gitu. Nah. Wahiyya binaw'aiha. Dan. Hiya yaitu khaltah. Ya. Percampuran hewan ini. Binaw'aiha dengan dua macamnya itu. Baik. Khaltah ayan. Percampuran zat. Ataupun khaltah awsaf. Percampuran dalam hal sifat-sifat saja. Tusayyirul malaini. Menjadikan tusayyiru menjadikan al-malaini dua harta yang bercampur al-mukhtalitaini ya dua harta yang bercampur itu kal malil wahid bagaikan satu harta. Jadi pencampuran itu menjadikan dua harta yang bercampur seperti satu harta secara kedudukan. Idza kana majmu'ul malaini nisaban. Idza kana majmu'ul malaini nisaban, apabila gabungan jumlah kedua harta yang bercampur itu mencapai nisab. Apabila gabungan jumlah dua harta yang dicampur itu mencapai nisab, baik khaltu ayan maupun khaltu awsaf. Jika mencapai nisab maka itu bagaikan satu harta, berarti keluar zakatnya. Wa an yakuna al-khalitani min ahli wujubiz zakah. Wa an yakuna al-khalitani dan dua hewan yang bercampur itu ya. Naam. Wa yakuna al-khalitani dan dua pemilik ya. Pemilik. Wa yakuna al-khalitani dua pemilik hewan yang bercampur itu min ahli wujubiz zakat termasuk dari kalangan ahli zakat yang terkena kewajiban zakat. Falau kana ahaduhuma kafiran seandainya salah satu dari kedua orang yang berserikat itu salah satunya kafir. Statusnya kafir, yang lainnya muslim, la tasihhu al-khalqah. La tasihhu al-khalqah, maka percampuran itu tidak sah, wa la tu'athiru dan tidak berefek pada kewajiban zakat. Ya, karena orang kafir tidak terkena zakat. Jadi meskipun jumlah keduanya, kedua harta yang bercampur itu mencapai nisab, itu tidak dianggap, tidak berefek mengharuskan yang muslim kena zakat karena pemilik ya yang satunya adalah kafir. Baik. Wa an yashtarikal malani al mukhtalitani, dan syarat berikutnya ya. Ay yashtarika yakni berserikat sama al malani al mukhtalitani, dua harta hewan ternak yang bercampur itu berserikat ya. Fil murah, fil murah, dalam hal al murah. Al murah itu tempat istirahatnya, yaitu wahual mabitu wal ma'wa, yaitu tempat tidurnya, tempat bermalamnya, tempat tinggalnya, kandangnya ya, kandangnya di situ, di situ semuanya di tinggal hewan-hewan ternak itu, bermalam di situ, istirahat di situ ya. Nah, sama kandangnya, satu kandang, tidak terpisah. Itu satu. Ya. Wa yashtarika fil masrahi, dan berserikat dalam hal al-masrah. Dalam hal waktu penggembalaan. Al-masrah itu adalah waktu menggiring hewan-hewan itu keluar dari kandangnya menuju tempat penggembalaan untuk makan, untuk merumput. Fayasrahna jami'an, jadi hewan-hewan ternak itu yang bercampur itu berangkat sama-sama ke tempat penggembalaan untuk merumput, untuk makan. Wayarji'na jami'an, dan sama-sama kembali, waktu kembalinya sama-sama ya, tidak sip-sipan gitu, sekian puluh berangkat dulu, nanti setelah ini pulang baru ini, enggak, sama-sama serentak ya, dikeluarkan, dibawa ke tempat penggembalaan, dan serentak juga dikembalikan ke kandangnya. Wal mahlab, wal mahlabi, dan tempat pemerahan susunya, tempat pemerahan susunya juga sama, tidak terpisah ya. Wal mar'a, dan tempat penggembalaan, padang rumput ya, yang menjadi tempat penggembalaan ternak itu sama ya, bukan sebagiannya digembalakan di timur, yang sebagiannya digembalakan di barat, itu terpisah namanya, ini enggak ya, berserikat dalam hal mar'a, jadi tempat gembalanya sama, sama-sama di situ. Wal fahli, dan sama-sama dalam hal ya pejantan, jadi pejantan yang mengawini hewan-hewan ternak itu juga sama. Fayakunu fahlud dirabi wahidan, jadi pejantan ya yang mengawini hewan-hewan ternak itu yang bercampur itu wahidan, satu, mustarakan laha jami'an, berserikat di antara mereka semua, pejantannya hanya satu. Jika terpisah yang ini pejantannya lain, yang sana pejantan lain, berarti tidak memenuhi syarat. Fa idza tawafarat hadhihi syurutu, apabila syarat-syarat ini semuanya terpenuhi, asbahal malani, menjadilah dua harta yang bercampur itu kal malil wahid bagaikan satu harta, bi ta'thiril khaltah, dalam hal efek percampuran, jika gabungannya, campurannya mencapai nisab ya, berarti terkena zakat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yujma'u baina mutafarriqin, tidak boleh digabungkan antara hewan yang terpisah, tidak boleh digabungkan ya. Mungkin ada yang bertanya, buat apa yang terpisah digabungkan? Kalau digabungkan kan tambah banyak. Nanti akan muncul contohnya, bisa diakali yang tadinya terpisah digabungkan supaya zakatnya lebih sedikit. Nanti akan kelihatan pada contoh. Wala yufarraqu baina mujtami'in, dan tidak boleh dipisah antara hewan yang bercampur. Supaya tidak mencapai nisab dipisah, supaya tidak kena zakat. Enggak boleh. Khasyata shadaqah, karena takut terkena zakat. Tidak boleh memisahnya. Tidak boleh menggabungkan yang terpisah, dan tidak boleh memisahkan yang tergabung, yang bercampur. Khasyata shadaqah, karena takut kena zakat. Wama kana min khalitaini. Ya, wama kana min khalitaini, hewan ternak yang ya, hewan ternak yang merupakan hasil gabungan dua ternak yang dicampur, ya, yang dimiliki oleh dua orang yang berserikat, fa innahuma, maka sesungguhnya kedua pemilik yang berserikat itu, yataroja'ani bainahuma bisawiyah, berbagi di antara mereka berdua secara merata sesuai bagiannya pada harta yang bercampur itu. Ketika dikeluarkan zakatnya, ya, maka mereka berdua berbagi bagian yang dikeluarkan dari miliknya. Ya, hadits ini dikatakan dikeluarkan oleh Tirmidzi. Ya, dan hadits ini dinukil bahwa Tirmidzi menghasankan, menilai hasan. Juga Al-Albani menilai hadits ini sahih dalam Al-Irwa. Fal khaltatu tu'athiru fi ijabi zakati wa fi isqatiha. Fal khalta, pencampuran hewan ternak, tu'athiru, berefek fi ijabi zakati, dalam hal mewajibkan zakat, ya, wa fi isqatiha, dan dalam hal menggugurkan kewajiban zakat. Wa dhalika fi bahimatil an'ami khassatan duna ghairiha. Wa dhalik, hal itu, pencampuran harta yang berefek dalam hal menjadikan terkena kewajiban zakat jika gabungannya mencapai nisab ataupun menggugurkan, ya, dari zakat apabila dipisah, ini hanya pada bahimat al-an'am, hewan ternak saja, khasatan, secara khusus, duna ghairiha, tidak terjadi pada harta yang lain. Jadi tidak pada zakat emas, perak, dan yang lainnya, ya, tanaman, ya, juga tidak, biji-bijian dan buah-buahan, hanya pada hewan ternak. Contoh, wa mithalul jam'i bainal mutafarriq. Contoh gabungan antara dua hewan yang terpisah. Dua hewan yang tadinya terpisah, ya, digabungkan. Ya, rekayasa untuk mengelak dari zakat. Ashkhasun thalathatun, ada tiga orang punya hewan ternak. Kullu wahidin minhum, masing-masing dari tiga orang pemilik hewan ternak itu, yamliku arba'ina minal ghanam, masing-masing punya 40 ekor kambing. Coba, tiga orang ini masing-masingnya terkena zakat, kan? Masing-masing terkena berapa? Satu. Jadi dari A keluar satu, dari B keluar satu, dari C keluar satu. Jadi tiga zakat keluar masing-masing satu dari pemilik itu, karena berpisah-pisah hartanya. Fajami'uha mi'atun wa ishrun. Ya. Jumlah keseruan kalau digabung 120. Tidak sampai 121. Hanya 120. Falau tabarna. Seandainya kita memperhitungkan, i'tabarna, kita memperhitungkan, kulla wahidin liwahdi, setiap orang masing-masingnya sesuai miliknya, la wajaba alaihim, wajib atas mereka, thalathu syiahin, tiga ekor kambing. Ya, si A karena 40 berarti keluar satu, si B karena 40 miliknya keluar satu, si C karena 40 miliknya keluar satu, jadi tiga ekor keluar. Lakin, akan tetapi, idza jama'na al-ghanam kullaha, apabila kita menggabungkan seluruh kambing itu jadi satu, dicampur, dijadikan khaltah, ha, fala yakunu fiha illa syatun wahidatun, maka tidak ada padanya zakat kecuali satu ekor saja, karena gabungannya jumlahnya berapa? 120 tetap keluar satu. Fahuna, maka di sini jama'u baina mutafarriq, mereka sekongkol tiga orang itu untuk mencampur ternak mereka semua. Ini hampir datang petugas zakat ini. Besok, lusa, campur semua. Ayo. Datang petugas, berapa dihitung? Oh, 120, keluarkan satu. Ya kali petugasnya, amilnya. Gitu ya, itu maksudnya. Ya. Li'alla yajiba alaihim falathu syahin. Mereka menggabungkan antara hewan ternak terpisah itu agar tidak terkena kewajiban tiga ekor kambing. Bal wahidah, melainkan satu saja. Itu. Nah, ini haram tentunya ya, enggak boleh. Nah, ini makanya dilarang oleh Nabi pada hadis tadi di atas, ya. Wa mithalu tafriqi baina mujtami'in, contoh memisahkan antara ya, tafriq baina mujtami', memisahkan antara hewan yang tadinya bercampur dipisah, ya. Shakhsun indahu 40 syatan, ada seseorang memiliki 40 ekor kambing, ya, 40 ekor kambing, dapat keluar berapa itu? Satu ekor ya, nisab. Fa idza alima bimaji'il amil, apabila dia mengetahui kedatangan amil zakat yang ditugasi oleh pemerintah, farraqa bainahuma, farraqa bainaha, dia memisah ternaknya. Ya, dia siapkan kandang satu di sana, kandang satu di sana. Ya, faja'ala 20 minha fi makan. Maka dia meletakkan 20 ekor dari 40 ekor itu di kandang yang sana. Ya, wa 20 fi makanin akhar, 20 ekornya di kandang yang lainnya, terpisah. Fala yu'khadhu 'alaiha zakatun, maka tidak dipungut zakat darinya ketika datang ambil zakat. Ya. Mana hewannya? Oh itu 20 ekor. Paling enggak sampai nisab. Nah, enggak kena zakat. Selamat. Nah. Hah? Berhasil. Baik. Berhasil melakukan dosa. Baik. Li adami bulughiha an-nisab mutafarriqatan. Li adami bulughiha an-nisab, ya, mutafarriqatan, karena hewan ternak itu tidak mencapai nisab dalam keadaan terpisah. Ya, dalam keadaan terpisah. Baik. Ini akhir pembahasan dan selesai. Walhamdulillah, jazakumullah khairan, fadhlu subhanallahi walhamdulillah.